السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat. Dan pemirsa yang mungkin hari ini diuji dengan sakit atau musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan, dan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-33, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab terkait dengan mandi, rukun-rukunnya, lalu sunnah-sunnahnya, kaifiyahnya, tata caranya, dan hal-hal yang terkait dengan mandi, alhamdulillah sudah kita bacakan. Di kesempatan pagi hari ini, bab yang akan kita baca adalah babut tayammum, bab tentang at-tayammum. Tentunya para pemirsa Niaga TV sering dan sudah pernah mendengar tayammum, yaitu penggantinya wudu. Ada tayammum, wudu menggunakan air, tapi kalau tayammum menggunakan tanah, ya tanah yang suci. Di sini beliau berkata, at-tayammumu fil lughati al-qasdu. Tayammum kalau ditinjau dari sisi lughatan bahasa artinya adalah al-qasdu, maksud. Orang Arab mengatakan tayammamtu fulanan ay qasadtuhu. Orang Arab mengatakan dalam bahasa mereka tayammamtu fulanan. Arti dari tayammamtu fulanan artinya qasadtuhu, saya bermaksud mendatanginya. Ya, jadi tayammum secara bahasa al-qasdu atau maksud. Adapun secara pengertian syariat, maka tayammum adalah mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin biniyatin ala wajhin makhsus. Tayammum dalam pengertian syariat, kata beliau, adalah mengusap wajah dan tangan menggunakan tanah yang suci dengan niat dan dengan cara yang khusus. Ya, itu tayammum secara pengertian syariat. Mengusap wajah dan tangan dengan tanah yang suci dengan niat dan dengan cara yang khusus. Artinya cara yang khusus di sini ya sesuai dengan ketentuan syariat, tidak asal mengusap, ya. Baik dari sisi cara ataupun urutan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita sudah tahu pengertiannya baik secara bahasa ataupun secara syariat. Lalu dalil-dalilnya. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dalil terkait dengan masalah tayammum adalah al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Adalah berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dari ayat Al-Quran, ma'asiral muslimin, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kalian sakit atau dalam safar, atau kalian kembali dari tempat buang hajat, atau kalian menyentuh wanita tetapi kalian tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang bersih, ya, tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah dan tangan kalian. Ini para pemirsa Niaga TV, dalil dari Al-Quran, Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Adapun dalil dari As-Sunnah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, telah dijadikan untuk kami bumi itu masjid. Jadi bumi ini, baik di gunung, di lembah, di gurun, di hutan, di kota, di desa, dimanapun, ju'ilat lanal ardu masjidan, telah dijadikan untuk kami bumi ini sebagai masjid, yaitu tempat untuk sholat. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ketika datang waktu sholat, kita bisa melaksanakannya di tempat di mana kita mendapatkan waktu sholat tersebut. Itu yang pertama. Waju'ilat turbatuha lana tahuran. Begitupun Allah telah jadikan tanah di muka bumi ini adalah tahuran, adalah sesuatu yang suci bagi kami. Artinya bisa dijadikan sebagai pengganti wudu, pengganti air dalam wudu, yaitu turbatuha, tanah yang ada di atas muka bumi. Idza lam najidil ma', tetapi itu boleh kami gunakan apabila kami tidak mendapatkan air, kata Nabi. Idza lam najidil ma', kalau kami tidak mendapatkan air. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Begitupun ada hadis muttafaqun alaih dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, dan hadis ini sekaligus sebagai salah satu asbabun nuzul dari turunnya ayat-ayat tentang tayammum. Diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa satu ketika kami, yaitu beliau, baginda Rasulullah dan para sahabatnya, termasuk di dalam rombongan ada ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, melakukan satu perjalanan. Ketika kami sampai di satu tempat yang bernama Al-Baida, yaitu tempat antara Makkah dengan Madinah, inqata aqdun li, aku kehilangan kalung, ya, aqd. Jadi ibunda Aisyah kehilangan kalung. Gara-gara beliau kehilangan kalung, maka baginda Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhenti, ya, pasukan besar disuruh berhenti untuk mencari kalungnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa yang terjadi? Rasulullah berusaha mencarinya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alattimasihi. Nabi berusaha mencari di mana ini kalung kok tidak terlihat. Wa aqama an-nasu ma'ahu. Dan para sahabat yang saat itu ikut dalam rombongan sibuk juga mencari kalungnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal saat itu mereka di tempat yang tidak ada air. Laisu ala ma'in. Saat itu tidak ada air di tempat tersebut. Wa laisa ma'ahum ma'un. Tempatnya tidak ada air. Dan mereka pas-pasan kehabisan perbekalan air. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq. Ila Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu faqalu. Manusia berkata, "Ala tara ma sana'at Aisyah?" Wahai Abu Bakar, ini Aisyah gimana ini? Gara-gara dia kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Air kita habis dan tempat ini tidak ada air. Ini keluhan para sahabat. Maka apa yang terjadi? Qalat Aisyatu, Aisyah bercerita, "Faja'a Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi ra'sihi ala fakhidi qad nama." Ketika saat itu mereka tertahan di tempat tersebut dikarenakan hilangnya kalungnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sibuk mencarinya, para sahabat sibuk mencarinya, tidak ketemu. Nabi tidak melanjutkan perjalanan. Lalu kata Aisyah, saat itu entah Nabi lelah atau bagaimana, Nabi tertidur di atas pahaku. Nabi tertidur. Lalu tiba-tiba datang ayahku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya. Maka saat itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, ya, beliau menusuk-nusuk Aisyah, ya, dengan telunjuknya. Ditusuk-tusuk badannya Aisyah. Dan Aisyah berusaha untuk tidak bergerak agar Nabi tidak terbangun sallallahu alaihi wasallam. Artinya sepertinya Abu Bakar marah atau menegur, "Ini gara-gara kamu, kita enggak bisa melanjutkan perjalanan." Tapi saat itu Aisyah hanya diam saja karena di atas paha beliau atau kaki beliau sedang tidur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau berkata, "Falam yamna'ni min at-taharruki illa makana ra'si Rasulillah ala fakhidi." Ya. Dan aku berusaha tidak bergerak ketika ayahku menusukku dengan dengan jarinya. Kenapa aku berusaha tidak bergerak? Karena saat itu Nabi sedang tidur, ya, sedang tidur. Fanama Rasulullah hatta asbaha ala ghairi ma'in. Maka baginda Rasulullah tidur sampai ketika pagi beliau tidak mendapatkan air. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatat tayammum. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang tayammum. Fatayammamu. Maka turunlah ayat yang bunyinya, fatayammamu. Tayammumlah kalian sa'idan tayyiba. Dengan tanah yang bersih. Faqala Usaid ibn Khudair, sahabat Nabi, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Dan ini adalah di antara keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar, gara-gara kalian turun ayat, ya. Gara-gara ibunda Aisyah radhiyallahu taala an. Lalu dikatakan, ini di akhir hadis ini ada hal yang lucu, dikatakan ibunda Aisyah berkata, "Fa ba'atsnal ba'ira alladhi kuntu 'alaihi." Lalu ketika unta itu kami berdirikan, unta yang kami gunakan kami berdirikan. Fawajadnal aqda tahtahu. Kami dapatkan ternyata kalung itu ada di bawah unta tersebut. Jadi sudah dicari kemana-mana, sudah bingung. Ternyata ada di bawah unta tersebut. Jadi ketika untanya berdiri, terlihat ternyata kalungnya ada di situ. Kata siapa? kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Malik, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan bahwasanya Imran ibn Husain, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami melakukan safar bersama Nabi, lalu kami pun salat. Fa'tazala rajulun minal qawmi lam yusalli ma'ana. Lalu ada seorang laki-laki yang menyendiri, tidak sholat bersama kami. Laki-laki ini menyendiri, tidak sholat bersama kami. Falamma sarafa qala Rasulullah. Ketika sholat sudah selesai, Nabi berkata, ya fulan, ma mana'ak an tusalli ma'ana? Ma mana'ak an tusalli ma'ana? Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Nabi bertanya. Maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a. Aku mengalami janabah, artinya aku kondisinya junub, tapi aku tidak mendapatkan air. Maka saat itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Pakai saja tanah, tanah itu cukup. Pakai saja tanah, tanah itu cukup. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita sudah tahu definisinya, kita sudah tahu dalil dari Quran, sunnah dan ijma', ya, sejak dahulu para sahabat sepakat disyariatkannya tayamum. Sekarang kita ingin melihat apa sebenarnya hikmah disyariatkannya tayamum. Dikatakan di sini, alimna anna taharata wudu'an am guslan syartun li sihhati shalah. Tentunya kita semua tahu bahwa at-taharah, bersuci, dalam arti wudu ataupun mandi adalah syarat sahnya sholat. Wattawafu wa mashul mushaf wa hamluhu, dan juga syarat dibolehkannya kita tawaf, memegang mushaf dan membawanya. Wal wudu'u wal ghuslu innama yakunani bil ma. Wudu dan mandi itu menggunakan air. Wal insanu qad yata'adzaru alaihi isti'malul ma. Dan manusia itu kadang ada kondisi dia tidak bisa menggunakan air. Imma li faqdihi, baik dikarenakan tidak ada air, ya, au bu'dihi, atau airnya jauh, ada air tapi jauh, ya, au li maradin yamna'u isti'maluhu, atau dikarenakan sakit yang menghalangi dia menggunakan air. Famin yusril islami wa samahatihi an syara'a at-tayammuma bit-turabit tahir iwadan anil wudu'i awil ghusl. Maka di antara kemudahan dan toleransi yang ada dalam agama Islam, disyariatkanlah tayammum menggunakan tanah yang suci sebagai pengganti wudu dan mandi. Hatta la yuhram al-muslim min barakatil ibadah. Tujuannya adalah agar seorang muslim tidak kehilangan keberkahan dalam ibadah. Karena kan suci itu syaratnya untuk ibadah. Kalau dia kehilangan air, dia tidak bisa ibadah. Nah, Islam tidak mau seorang muslim kehilangan keberkahan ibadah, maka disyariatkan tayammum. Wa lidza kana at-ta'lilu fil ayah limashru'iyyati biraf'il haraj wa at-tathhir wa it'amin nikmah. Oleh karenanya kalau kita baca ayat tentang tayammum, kata beliau, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung kenapa disyariatkan tayammum adalah untuk menghilangkan kesulitan, untuk membersihkan, dan untuk menyempurnakan kenikmatan. Oleh karenanya Allah berfirman, ma yuridullah liyaja'ala alaikum min haraj. Jadi Allah setelah menyebutkan ayat tayammum, setelahnya berkata, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin kesulitan untuk kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah hendak mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Dan hendak menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. La'allakum tashkurun. Agar kalian mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya ada di dalam ayat itu. Ayat tentang tayammum. Untuk kemudahan. Ya, untuk raf'ul haraj. Untuk kemudahan. Untuk mensucikan kita. Dan untuk menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki poin setelahnya. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, syurutu at-tayammum thalatha. Syarat-syarat tayammum itu ada tiga, kata beliau. Syurutut tayammumi salasatun. Syarat-syarat tayammum itu ada tiga. Haduha, yang pertama, an yaqa'a ba'da dukhulil waqt. Syarat yang pertama dari tayammum adalah dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Tayammum dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Karena memang tayammum adalah sesuatu yang sifatnya darurat. Rukhsah keringanan. Dan tidak ada atau tidak terrealisasi makna darurat kecuali dengan masuknya waktu. Seseorang ingin tayammum jam 10 pagi misalnya. Tayammum untuk apa? Untuk zuhur? Oh, enggak bisa. Karena tayammum adalah pengganti wudu. Dan tayammum hanya dilakukan dalam kondisi falam tajidu ma'a, tidak ada air. Ya. Dan tidak ada pengertian darurat kalau tidak ada sesuatu yang menuntut harus segera dikerjakan. Dalam hal ini salat. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i dipersyaratkan ayyaqa'a ba'da dukhulil waqt, harus dikerjakan setelah masuknya waktu. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata beliau, man tawaffarat fihi asbabut tayammum, barang siapa yang memenuhi sebab-sebab tayammum, laisa lahu ayyatayammama li salatil faridah, dia tidak boleh bertayamum untuk sholat yang wajib illa kecuali ba'da dukhuli waqtiha, kecuali kalau sudah masuk waktunya. Jadi walaupun dia telah terpenuhi syaratnya, tidak ada air misalnya, atau airnya sangat jauh yang tidak mungkin dia datangi, atau dia sakit tidak mungkin dia menggunakan air, itu kan sudah menjadi sebab. Walaupun sebab-sebabnya sudah ada, tidak secara otomatis dia boleh tayammum untuk sholat yang wajib selama waktunya belum masuk. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi itu tempat sholat dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah, maka siapapun di antara umatku yang mendapatkan waktu salat, falyusalli, maka dia salat. Yang kita garis bawahi adalah siapapun di antara umatku yang mendapatkan waktu salat. Jadi disyaratkan dukhulul waqt, disyaratkan harus masuk waktunya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi itu adalah masjid, tempat salat, ya, wa tahurun, yaitu tanahnya bersuci. Fa ayyuma rajul, maka kapanpun dimanapun seorang laki-laki di antara umatku mendapatkan waktu salat, sedangkan tidak ada air falyusalli, maka salatlah. Maksudnya dengan tayammum. Di sini Nabi mensyaratkan harus apa namanya? Idrak waktu salat. Ya, bertemunya seseorang dengan waktu salat sedangkan air tidak ada, barulah dia boleh apa namanya? Tayammum. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dikatakan baginda Rasulullah berkata, "Aynama adrakatni shalatu tamassahtu wa sallaitu." Dimanapun aku mendapatkan waktu salat, aku mengusap, ya maksudnya mengusap wajah dan tanganku, lalu aku salat, artinya tayammum. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Faqad dallatir riwayatan." Dua riwayat ini telah menunjukkan kepada kita ala anna tayammuma yakunu inda idraqis salah. Tayammum itu dilakukan ketika seseorang mendapatkan waktu salat. Wala yakunu idraqus salati illa ba'da dukhuli waqtiha, dan tidak dianggap mendapatkan waktu salat kecuali kalau waktunya sudah masuk. Wali anna tayammuma i'tubira tahurah lidarurah. Alasan yang kedua, karena tayammum adalah taharah yang sifatnya darurat. Wala darurata qabla dukhulil waqt, dan tidak ada kata darurat sebelum waktunya masuk. Ya, tidak ada darurat sebelum waktunya masuk. Kita kembali ke perkataan Ibnu Naqib. Beliau berkata, syarat yang pertama, ayyaqa'a ba'da dukhulil waqt. Tayammum untuk sholat wajib baru bisa dikerjakan kalau waktunya sudah masuk. In kana li fardin, ya, tayammum baru bisa dikerjakan dengan masuknya waktu. In kana li fardin, apabila tayammum itu kita lakukan untuk sholat yang wajib, aw li naflin mu'akkatin, atau untuk sholat sunnah yang mu'akkat, yang sudah ditentukan waktunya. Misalnya sholat duha, boleh tidak seseorang tayammum untuk sholat duha tapi waktu subuh? Gak bisa, karena waktunya belum masuk. Boleh tidak seseorang tayammum untuk tahajud setelah maghrib? Tidak bisa, karena waktunya setelah isya. Atau jam 4 dia tayammum, kok ente tayammum jam 4 sore, jam 5 sore, setengah 6, oh iya nanti buat tahajud bisa? Gak bisa, harus masuk waktu. Ya, lalu dikatakan bal yajibu, bahkan wajib, naqlut turabi fil waqt, bahkan memindahkan tanahnya juga adalah ketika waktunya masuk. Jadi bukan hanya mengusapnya ketika masuk waktu, mengambil tanahnya pun ketika sudah masuk waktu. Kenapa disyaratkan mengambil tanah ketika masuk waktu? Karena mengambil tanah itu rukun tayammum, dan rukun tidak bisa dipisah-pisahkan, kata beliau begitu. Ya, antara mengambil dan mengusap itu dua-duanya rukun yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mengambil seperti ini, mengusapnya seperti ini. Antara mengambil dengan mengusap sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya rukun. Maka sebagaimana mengusap dilakukan setelah masuk waktu, mengambil pun dilakukan setelah masuk waktu, kata beliau. Falau tayammama syakan, seandainya seseorang bertayamum dalam kondisi ragu fil waqt, ragu dalam masalah waktu, ini sudah zuhur belum, ini sudah asar belum, ah tayamum saja misalnya, lam yasih, enggak sah tayammumnya. Wa in sadafahu, walaupun berbarengan tepat waktunya, enggak sah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li anna syarta dukhulu waqti yakinan, karena syaratnya adalah sudah masuk waktu secara yakin, bukan ragu. Dia harus benar-benar yakin waktunya sudah masuk, karena kata Nabi, ainama rajulin min ummati adrakathu shalah, sudah masuk waktu salat, maka silahkan dia tayammum. Artinya harus yakin baru dia diperbolehkan apa tayammum. Walau tayammama li fa'itatin dahwah, seandainya seseorang bertayamum untuk sholat yang tertinggal, misalnya tadi malam dia lupa sholat isya, dia tertidur, pagi waktu duha dia tayamum untuk mengganti atau mengqadha sholat yang belum dikerjakan. Falam yusalliha, lalu dia belum melaksanakan sholat itu, dia sudah tayamum. Untuk apa dia tayamum? Untuk mengqadha sholat yang belum dia kerjakan. Tetapi setelah dia tayamum, dia tidak segera mengerjakannya. Hatta hadarati az-zuhur, sampai datangnya sholat zuhur. Dia tayamum bukan untuk sholat zuhur, dia tayamum untuk isya. Kok isya sama zuhur, apa kaitannya? Iya, qadha isya. Dia tayamum untuk qadha isya. Taruhlah jam 10, jam 11. Belum sempat dia mengqadha sholat isya, yang tadi dia sudah bertayamum, hadarati zuhur, datang waktu zuhur. Ya. Falahu, maka dia boleh an yusalliha bihi aw fa'itatan ukhra. Maka dalam kondisi ini dia boleh menggunakan tayamum itu untuk salat zuhur. Kenapa? Tayamumnya sah. Kok tayamumnya sah? Iya, karena tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu. Waktu apa? Kan zuhur belum masuk saat itu, yaitu masuknya waktu qadha. Karena dalam agama, dalam syariat, waktu qadha itu saat ingat. Waktu qadha itu sangat saat ingat. Saat seseorang ingat bahwa dia belum mengerjakan sholat isya misalnya, maka waktu dia ingat itulah waktunya. Man nasiya anis sholah, kata Nabi, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, falyusalliha idza dzakaraha, sholatlah saat dia ingat. Ya, sholatlah saat dia ingat. Maka di waktu itu dia tayamum sah, walaupun zuhur belum masuk. Belum sempat dia mengqadha zuhur masuk, dia sholat zuhur dulu, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafilah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Green Village memberikan bukti, bukan janji, Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisturen Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern, Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat pengukur. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat dari Nur di Cimahi. Sebagaimana diketahui, bacaan Rabbighfirli sebelum amin dalam bacaan Al-Fatihah tidak disyariatkan. Bagaimana jika kita bermakmum kepada imam yang melakukan hal ini? Apakah salatnya tetap sah atau tidak? Allahu'alam bisab ya. Menambahkan bacaan seperti itu ketika ditempatkan pada tempat yang benar bisa benar. Misalnya dalam hadis dikatakan bahwa tidaklah Nabi melewati ayat-ayat sifatnya tentang janji-janji Allah berupa kenikmatan surga kecuali Nabi meminta, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikan aku termasuk ke dalam golongan mereka. Misalnya golongan sabiquna sabiqun atau ashabul yamin atau innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Kalau ditempatkan di tempat yang benar-benar, ketika kita membaca Al-Waqi'ah kan itu banyak tentang nikmat, atau ayat-ayat yang lain di Quran banyak, lalu kita katakan, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Atau ketika kita melewati ayat-ayat azab, kerasnya azab, sanan uzzabaniyah misalnya, kami akan panggil malaikat zabaniyah, lalu kita katakan, Allahumma ajirni minan nar, dalam salat ya, ya Allah selamatkan kami dari neraka, ampuni dosa-dosa kami, itu tidak masalah. Sampai di situ tidak masalah. Tetapi ketika menjadikan satu kebiasaan selesai Al-Fatihah sebelum amin membaca Allahumma gfirli, ini tidak ada contohnya dari Nabi. Ini tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, kalau maksudnya adalah mengucapkan kalimat itu sesuai dengan konteks ayat yang mana, kan seperti itu. Apakah di situ ada ayat janji ya, ataukah ada ayat ancaman sehingga kita harus meminta ampun atau bagaimana, seperti itu. Jadi ini menurut saya salah menempatkan ya. Seharusnya kalimat Allahumma gfirli itu di ayat-ayat yang sifatnya ancaman ya, ayat-ayat yang sifatnya wa'id, ya, ancaman dalam bahasa Arab. Itu silahkan dibaca. Allahumma arhamni misalnya, Allah rahmati aku, silahkan. Tetapi ketika itu dirutinkan sebagai sesuatu yang apa namanya, seolah-olah sunnah Nabi, kalau waladdallin sebelum amin Allahumma gfirli misalnya, itu hal yang baru. Apakah sah sholat di belakangnya? Allah Alam Bissawab, menurut saya sah sholat di belakangnya, sah. Karena itu ya tidak sampai merusak sholat atau al-fatihah yang dia baca. Hanya saja ya dia harus meninggalkan hal itu ketika dia tidak tahu dasarnya dan hanya ikut-ikutan saja misalnya. Kecuali kalau ada argumentasinya, ya kita lihat apa argumentasi Anda. Apakah ada hadis bahwa Nabi atau Abu Bakar atau Umar atau Utsman pernah melakukan hal itu? Itu harus diteliti lagi. Ya. Dan setahu saya tidak ada. Ya, oleh karenanya ya sholatnya sah. Sholatnya sah. Allah Alam Bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Feria Hadi di Depok, bolehkah sholat syuruk di rumah dan tidak berjamaah? Dan sholat subuhnya juga tidak berjamaah sendiri di rumah. Mohon pencerahannya tentang puasa 3 hari pertengahan bulan. Bolehkah di awal atau di akhir bulan atau dipecah pecah 1 hari awal bulan, 1 hari di pertengahan, dan 1 lagi di akhir bulan? Masya Allah. Ini dua pertanyaan ini saya ragu ya. Barakallah. Yang pertama masalah salat syuruk. Yang saya pahami selama ini ya, salat syuruk itu di masjid. Barang siapa yang salat berjamaah kemudian dia duduk, artinya itikaf, lalu dia salat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Sempurna. Apakah boleh dikerjakan di rumah? Ya, saya tidak tahu ada hadis ya bahwa hal itu dikerjakan di rumah. Ya, saya tidak tahu ada hadis bahwa hal itu dikerjakan di rumah. Tapi yang saya tahu itu adalah rangkaian dari sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, lalu setelah itu dia tidak beranjak dari tempat duduknya sampai syuruk, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu yang saya pahami selama ini. Ya, walaupun saya pernah mendengar sebagian ustadz mengatakan tidak masalah dikerjakan di rumah dengan syarat seseorang sholat, lalu setelah itu dia duduk, lalu tidak beranjak dari tempatnya, lalu ketika syuruk dia sholat, dia pun mendapatkan pahala yang sama. Tetapi ini butuh apa namanya kajian lagi secara ilmiah, bagaimana penjelasan para ulama. Begitupun kaitannya dengan Ayyamul Bid, ya. Yang saya tahu selama ini Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15. Ataukah boleh misalnya dilakukan secara terpisah-pisah? Karena Nabi berkata berpuasalah selama 3 hari dalam 1 bulan. Ya Allah Alam Bissawab, yang saya tahu yaitu 13, 14, 15. Ya, itu yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ya, puasa di pertengahan bulan saat purnama, ya. Itu yang saya tahu. Apakah boleh di awal? Ya, boleh di tengah lalu di akhir satu lagi misalnya. Allahu a'lam bishawab, ya. Hukum asalnya puasa boleh-boleh saja, ya. Selama tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang, misalnya mengkhususkan hari Jumat, tidak mengikutinya dengan satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, itu dilarang. Ya, tetapi kalau kita puasa saja di hari Seninnya saja atau di hari Selasanya saja, itu secara tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Allah Alam Bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Riau, bolehkah kita menggunakan debu untuk tayamum, debu yang ada di kaca, lemari, dan dinding? Kita menempelkan tangan kita ke dinding, apakah boleh? Allah Alam Bissawab, ya, kalau itu debunya adalah debu dari serat-serat kain atau debu dari pembuangan emisi apa namanya kendaraan bermotor, ya tidak bisa. Tapi kalau orang-orang yang memang tinggal di daerah-daerah yang tanahnya masih tanah merah, dilewati oleh apa namanya truk-truk yang apa truk-truk proyek, sehingga ketika sedang apa sedang musim kering itu debunya masya Allah, itu ya debu tanah memang, ya memang itu debu tanah dan itu bisa dipakai. Tapi kalau debu itu adalah debu mohon maaf hitamnya hitam knalpot, apa hitam karena pembuangan dari apa pembakaran mesin atau yang lain sebagainya, itu tidak disebut dengan sa'idan thayyiban. Oleh karenanya nanti akan kita kaji bahwa tanah yang digunakan untuk bersuci adalah tanah yang tahur. Ada istilah tanah yang mutlak, bukan hanya air, tapi tanah yang mutlak. Apa itu tanah yang mutlak? Tanah yang tidak tercampur dengan sesuatu yang lain yang menyebabkan keluarnya dari sifat kemutlakannya. Misalnya tanah campur semen, tanah campur kerikil, itu tidak disebut tanah. Tanah yang mutlak, harus tanah yang mutlak. Kayak air ya, air gak boleh dicampur teh, gak pernah campur kopi. Begitupun nanti kajiannya ketika kita membahas masalah apa tanah yang bisa digunakan tayamum. Jadi kalau yang nempel di tembok itu adalah hanya debu-debu yang serat-serat kain, ya tidak bisa. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah dari tanah ya yang di jalan terbawa oleh apa namanya mobil yang kencang, maka enggak ada masalah kalau memang terlihat warnanya coklat misalnya. Allah alam bisawab. Ada Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya masalah jual beli kali dua kali. Bagaimana, Pak? Apakah masalah jual beli kali dua kali? Iya. Apakah dua kali berikut termasuk jual beli kali dua kali atau enggak, ya? Kalau yang pertama itu jual beli kendaraan atau tempat ke dealer gitu ya. Iya. Ini itu bukan pasti gitu ya. Kalau ini kan boleh ya. Itu beli tapi invest dulu gitu ya. Simpan uang dulu, nanti barangnya kapan datang ya. Baru dibayar, dilunasi gitu. Nah itu termasuk kali beli kali atau bukan gitu ya. Itu yang pertama. Bukan jual beli salam atau salaf. Enggak, itu kan indeks dulu ya. Jadi sebagian indeks dulu kayak uang jadi gitu. Terus baru kendaraan barangnya belum datang, kendaraan atau kendaraannya belum ada gitu. Nanti baru kendaraannya atau barangnya baru belakangan gitu ya. Artinya ketika barang datang dilunasi. Iya, mungkinnya gitu. Enggak tahu, mungkin atau bisa jadi ada di video gitu ya. Itu masalah pembayaran, pembayaran misalnya bisa bayar lunas gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari masyarakat umum juga sering terjadi demikian praktek jual belinya Ustaz, yaitu untuk jual beli keperluan lebaran gitu. Gimana, Pak? Nah, biasanya sih jual beli untuk keperluan lebaran. Jual beli untuk keperluan lebaran, daging seperti itu. Transaksinya demikian. Si penjual ya memperlihatkan tabel harga, nama nomor barang, terus harga totalnya, terus harga cicilan bisa per minggu atau per bulan gitu. Nanti lunasnya sekian kali cicilan gitu ya. Jadi bayarnya cicilan gitu, barangnya uangnya dijual, harganya sudah ada tergantung pada barang tersebut gitu. Barangnya sudah ada. Barangnya belum ada, barangnya nanti diberikannya pada saat sekitar mau lebaran gitu. Tapi cara pembayarannya gitu. Dicicil sebelum yeah. Lebaran sudah mulai menyicil. Iya, yeah. Harganya tidak ada tercantum di lembaran tersebut gitu. Nah itu kan masuk jual beli kali dua kali atau bukan gitu. Nah, jual beli apa, Pak? Namanya tadi jual beli kali? Kali dua kali gitu, hutang dengan hutang gitu ya. Jual beli hutang. Yeah. Baik. Terima kasih, Ustaz. Mohon jawabannya. Barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu, Pak, ya. Barakallahu, ya. Sebenarnya ini pertanyaan seperti ini cocoknya ditanyakan tadi pagi. Setelah subuh. Ada kajian Ustaz. Siapa? Ami Nurbait, ya. Bapak bisa tanyakan dengan rinci ke beliau. Ya, tetapi secara umum ya hukum asal jual beli mubah. Hukum asal jual beli adalah mubah. Boleh tidak saya memesan barang lalu saya mendepe barang yang akan saya beli tersebut. Saya DP misalnya harga barangnya 1 juta, saya DP 300. Nanti kalau barangnya sudah datang, kalau dalam fikih urbun namanya bai'ul urbun, jual beli dengan ada DP-nya. Ketika nanti barangnya sudah datang, tinggal di lunasi. Ya, tinggal di lunasi barang tersebut misalnya, ya ini tadi saya DP kan 200, sisanya 800 saya bayar. Wallah alam bisab, ya yang saya tahu kalau memang dia memiliki barang tersebut ya enggak ada masalah. Atau dia adalah agen dari barang tersebut. Artinya si penjual terikat perjanjian dengan produsen barang tersebut, misalnya pabrik mesin, ya dia memang punya koneksi langsung ke merek-merek Toyota atau apalah namanya mobil, dia bisa langsung ambil ke pabrik, ya karena dia adalah toko besar, tapi dia minta DP untuk karena harganya mahal. Jangan sampai nanti saya beli itu barang, Anda nggak jadi beli, maka buktikan keseriusan Anda, kasih DP-nya, supaya jangan sampai, untuk ini untuk melindungi hak, jangan sampai nanti barang saya pesan dari pabrik datar, Anda nggak jadi beli, itu harganya mahal, nanti saya akan merugi. Itu untuk melindungi hal itu, ada yang namanya uang, urbun ya, DP. Ya, walaupun nanti ada permasalahan, kalau seandainya DP tidak jadi, ya, apakah ada hangus atau bagaimana, itu ada pembahasannya dalam jual beli. Ya, ada pembahasannya. Begitupun tadi masalah yang kedua. Cuman di masalah yang kedua ya saya khawatir jadinya hutang. Ya hutang jual hutang. Ya, artinya si penjual barangnya belum ada. Lalu si pembeli pun membayarnya dengan cara dicicil. Ya. Lebih baik istilahkan dengan yang lain, misalnya nabung ya. Nabung misalnya. Nabung, istilahkan saja dengan nabung. Ya, menabung uang lebaran misalnya. Saya rasa itu lebih selamat ya, menabung, program menabung uang lebaran. Ya. Atau sebagian orang arisan barang atau apa namanya, arisan barang dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalam bentuk barang. Ini butuh kajian lagi. Allahu a'lam bisawab. Arisan uang misalnya, arisan uang. Ya, itu butuh apa? Butuh penjelasan. Dan saya rekomendasikan yaitu setelah subuh ada pengajian rutin ya. Seminggu full di Niaga TV setelah subuh itu bisa diikuti. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan semua kaum muslim. Amin ya Rabb. Mohon izin mau bertanya di luar tema, bagaimana sikap kita, pendapat Ustaz tentang anjuran vaksin, mohon pencerahan. Tentunya masalah vaksin ini bukan masalah yang ringan, dia masalah yang besar ya, karena dia bukan hanya terkait si A atau si B, tetapi dia terkait dengan 180 juta orang. Karena kan target pemerintah itu 70% dari populasi atau kurang lebih sekitar 170 sampai 180 orang. Itu jumlah yang tidak sedikit. Tentunya hal-hal yang kaitannya dengan jutaan orang itu yang berfatwa bukan orang seperti saya. Saya bukan siapa-siapa, hanya penuntut ilmu. Tetapi yang berfatwa adalah para ulama di MUI ya, Majelis Ulama Indonesia Pusat, itu mereka yang berfatwa. Itu mereka yang berpendapat. Ya, tapi kita lihat kasus saja ya. Itu di hampir semua negara mereka melakukan vaksin. Di negara-negara yang punya kelembagaan ulama yang kuat seperti di Saudi misalnya kan, ada vaksin. Ya, di Mesir atau di di negara-negara yang lain di Timur Tengah atau negara Islam seperti yang mayoritas Muslim ya Turki misalnya ada vaksinasi. Mereknya juga sama dengan yang kita pakai misalnya. Oleh karenanya lebih baik merujuk kepada fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam hal ini kata mereka ada beberapa fatwa yang keluar. Ada fatwa ketika keluar vaksin Sinovac itu halal baik secara zatnya dan secara manfaatnya pun bagus. Artinya bisa dipakailah ya. Kalau yang zatnya kan MUI yang mengkaji. Adapun dari sisi efektivitasnya ada namanya BPOM atau LPOM yang meneliti POM, pengawas obat dan makanan. Itu sudah diizinkan. Ada yang datang belakangan ada AstraZeneca, Sinopam dan lain sebagainya. Itu sudah ada fatwanya di Majelis Ulama Indonesia Pusat antara kalau memang suci zatnya dan efektif maka secara otomatis boleh. Lalu bagaimana kalau zatnya tidak suci seperti ada beberapa jenis vaksin itu yang bersentuhan dengan babi misalnya kan. Nah, itu dipatuakan oleh MUI berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah katakan famani turra ghayra bagin wala adin fala itsma alaihi. Apabila kalian terpaksa dan bukan karena menginginkan maka tidak ada dosa atas kalian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Pak? Dari Nino di situ. Apa yang tak? Gimana, Pak? Suara Bapak putus-putus, Pak. Tidak jelas. Tahap pertama, menyata iya. Orang berdiri belakang. Saya ini salat sendiri. Salat sendiri? Jadi salat di belakang barisan? Iyalah, karena tempat yang penuh. Baik. Apakah tidak dihitung menarik tempat? Baik. Apakah dia perlu menarik bagian depan untuk mundur ke belakang? Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wallahualam bissawab ya. Ada hadis yang mengatakan la salata limunfaridin khalfasof. La salata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada salat untuk munfarid, orang yang sendiri di belakang saf. Tidak ada salat bagi seorang yang munfarid, salat sendiri di belakang saf. Para ulama berbeda pendapat, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa yang dimaksud dengan la salata? Apakah diartikan tidak sah salatnya? Ataukah diartikan tidak sempurna salatnya? Itu terjadi perbedaan pendapat. Ya terkait dengan la salata limunfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang sendiri salat di belakang saf. Ya tidak ada salat. Ada yang bilang artinya tidak sah. Ada yang mengatakan artinya tidak sempurna dan pengertian tidak sempurna itulah yang dipegang oleh jumhurul ulama. Itu yang dipegang oleh jumhurul ulama. Sebagian ulama seperti misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan rincian. Kata beliau, kalau seseorang datang ke masjid, lalu dia mendapatkan masih ada saf yang kosong di depan, tapi dengan sengaja dia membuat saf yang baru, dalam kondisi itulah sholatnya menjadi rusak, tidak diterima. Kalau memang ada saf yang kosong. Ya, kalau memang ada saf yang kosong. Tetapi, kalau seseorang datang ke masjid dan dia tidak mendapatkan celah yang bisa dia masuki untuk dia berada di barisan saf yang depan, maka tidak masalah dia sholat di belakang. Kenapa? Karena dalam Islam, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pasti diberikan keringanan. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, artinya kan kalau di depan sudah penuh, nggak mungkin kita masuk. Itu diberikan keringanan. contohnya yang gak bisa berdiri, dia bisa duduk. Berdiri rukun. Kalau gak sanggup dilakukan berdiri, dia boleh duduk. Kalau yang rukun saja begitu, kata para ulama ya, maka apalagi yang sifatnya penyempurna. Lurus dan rapatnya saf itu penyempurnaan. Oleh karenanya kata para ulama, ada dua kondisi. Kalau dia melihat ada yang kosong, malah dia sengaja buat yang baru, ah ini tidak ada sholat baginya. Tapi kalau memang sudah penuh, tidak ada celah sama sekali, dia tidak wajib menarik salah satunya, dia sholat saja di belakang. Dan sebagian ulama mengatakan boleh ditarik. Ya, boleh ditarik. Yang saya tahu, apa namanya, ada riwayat yang diperdebatkan masalah itu, masalah menarik dari depan. Ya, dan ada mafsadat juga, bisa merusak kehusuan orang yang sholat di depan. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat, ya sudah, kalau memang Anda tidak mendapatkan celah, sholat saja di belakang, tidak masalah. Ya, karena Anda bukan ingin sholat sendiri, tapi ya karena memang tidak ada kawan. Kecuali kalau ada celah, kita tidak masuk, nah itu di situ kita dianggap telah bersalah. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bila ada pasien memasang perban karena ada luka besar di kakinya, bagaimana cara berwudu yang benar? Apakah bertayamum atau menggunakan air? Allah alam bisawab ya. Hukum asalnya dia berwudu untuk bagian-bagian yang sehat. Dia berwudu untuk bagian-bagian yang sehat, dia berwudu. Adapun artinya berwudu secara normal. Adapun untuk bagian yang diperban ya, dia bisa mengusap apa namanya, dengan syarat dia sudah berwudu sebelum dia memakai perban tersebut. Oleh karenanya berwudu dulu ya, dan dia basahi bagian-bagian yang sehat misalnya ya, lalu setelah itu dikasih perban ya, baru setelah itu dia boleh mengusap bagian atasnya, boleh mengusap bagian atas dari luka tersebut. Kalau sama sekali nggak bisa terkena air, ada riwayat bahwa Nabi berkata dia apa namanya berwudu untuk bagian yang apa namanya yang sehat, lalu bertayamum untuk bagian yang sakit. Jadi dia melakukan dua, wudu dulu untuk bagian yang sehat, kemudian tayamum untuk bagian yang sakit. Akan dibahas nanti insya Allah, akan ketemu di bab kita ini, bab tayamum. Allah alam bissawab. Itu barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.